Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Fa inna astaqa hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Qul a'udzubillahi tabikkan daripada apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yakni tahrif yang terjadi di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Adakah tahrif tersebut semata hanya maknanya saja, tidak pada lafadznya, ataukah tahrif tersebut terjadi makna dan lafadznya? Hal ini disebutkan oleh Al-Usy. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama bahwasannya tahrif yang terjadi adalah tahriful alfaz. Tahrif di sini maknanya adalah merubah-rubah, merusak daripada makna, menyimpangkan daripada Taurat dan Injil. Apakah yang disimpangkan itu lafaz-lafaznya, artinya diganti lafaznya, ataukah lafaznya masih tetap terpelihara tetapi maknanya yang disimpangkan? Pendapat pertama menyatakan lafaz-lafaznya dirubah-rubah. Lafaz-lafaznya dirubah. Ini pendapat yang pertama. Asyah menyatakan berikutnya, anak baca. Wa ashabu hadza al-qaul yaqulun. Dan para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, mereka mengatakan inna tahrif tahriful lafz wa yastadilluna bi dhahir qawlihi jalla wa ala yuharrifuna al-kalima min ba'di mawaqi'i. Tahrif di situ adalah tahrif lafaz. Yang diganti, dirubah adalah lafaznya. Dan mereka berdalil dengan zahir firman Allah Ta'ala yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadir. Mereka ini menyimpang-nyimpangkan kalimat dari sebagian tempat-tempatnya. Wa nahu dhalika mimma ja'a. Dan yang semisalnya daripada yang telah datang berupa nas-nas. Wa inna Allah jalla wa ala ikhtassa al-hifdha bil Qur'an. Dan bahwasanya Allah jalla wa ala hanya mengkhususkan perlindungan, mengkhususkan mendapat jaminan perlindungan untuk tidak terjadi tahrif, perubahan pada lafaz-lafaznya hanya pada Al-Qur'an. Wa makna dalik, dan makna daripada itu anna tilkal kutub waqa'a fiha tahrif wa tabdil bil alfaz. Maknanya bahwasannya kitab-kitab yang selainnya selain Al-Qur'an terjadi padanya penyimpangan dan tabdil, penggantian, diganti-ganti pada lafaznya, dirubah-rubah pada lafaznya. Karena yang mendapat jaminan hanya Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Al-Qaul Tsani, pendapat yang kedua, wa huwa allazi ikhtarahu al-Bukhari rahimahullah fi sahih, dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wahtarahu jama'ah min ahli ilm aydan, dan juga menjadi pilihan sekelompok ahli ilm pula. Wa at-tahrif wa at-taghyir wa at-tabdil innama waqa'a fi ta'wil al-ma'ani. Bahwasannya penyimpangan, perubahan dan penggantian itu hanya terjadi pada makna-maknanya. Pada makna-maknanya dirubah-rubah, diganti-ganti, tapi bukan lafaznya. Lafaznya tetap, yang dirubah adalah maknanya, kandungannya. Penjelasannya itu yang dirubah. Walam yaqa' fi nusus, tidak terjadi pada nas-nasnya, tidak terjadi pada al-alfaz, pada lafaz-lafaznya. Wastadallu 'alaihi fi hadithi ayati rajam. Dan mereka pendapat yang kedua berdalil dengan hadis yang menyebutkan tentang ayat rajam. Ayat tentang rajam itu masih ada pada waktu itu. Wa annahum qalu, mereka mengatakan ar-rajmu la fi kitabina. Mereka mengatakan demikian, rajam tidak ada dalam kitab kami. Padahal ada. Ada. Ini mereka mengatakan demikian, berarti ini makna daripada tahrif. Tahrifun al-kalimah mawadhi'i atau min ba'di mawadhi'i. Ya, ini dalam hal ini mereka menggantikan makna kandungan daripada ayat-ayat tersebut. Laisa fi Taurah ar-rajm, tidak ada dalam kitab Taurat rajam. Faqala Allah jalla wa ala. Di saat kemudian disuruh untuk mendatangkan Taurat, ya Allah turunkan ayat kepada Rasulnya. Qul fa'tu bi Taurat tabluha in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, datangkan kitab Taurat, maka bacalah jika kalian memang benar-benar jujur. Setelah didatangkan oleh mereka kitab Taurat, fawada al-qari'u usbu'ahu 'ala ayati rajam. Orang yang membaca tadi menutupi, ya, dengan tangannya. Ayat rajam ditutupi. Hatta la tazhar, sehingga tidak kelihatan. Qalu, ini mereka jadikan sebagai dalil bahwasannya tidak terjadi tabdil dalam nas, dalam lafadznya. Lafadz-lafadznya masih terjaga. Mereka mengatakan kana indahum at-tahrif fi hafil alfaz la zalu hadhil ayah ba'dama ba'dama tarafu hukma rajam di mana sallallahu jalla wa ala fi Taurat. Kalau seandainya saja mereka ini melakukan tahrif dengan membuang ayat dan menggantinya, misalnya mereka akan menghilangkan ayat tentang rajam ini setelah mereka meninggalkan hukum rajam. Mereka kan kemudian tidak memberlakukan hukum rajam, orang-orang Yahudi tidak memberlakukan hukum rajam di tengah-tengah mereka, sama seperti kita sekarang. Wa nasallallahu salam wa afiyah, banyak perzinahan di tempat kita, mayoritas muslimin di negeri ini, tetapi bencinya luar biasa terhadap syariat Islam yang namanya rajam. Wallahul musta'an. Karena kejahilan dan karena memang tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh Islam, tidak ada usaha yang maksimal dalam hal ini, dan takut sekali untuk kemudian anti NKRI. Wallahul musta'an. Jadi sehingga perzinahan di mana-mana terjadi. Dan tidak pernah dilaksanakan sekali saja hukum rajam. Memang tidak diberlakukan. Memang tidak diberlakukan di negeri ini. Allahu musta'an. Padahal ya, memang kalau di dalam Al-Quran rajam tidak ada. Ayat rajam itu saat ini telah mansukh, termansukh kiroahnya, tetapi tetap muhkam hukumnya. Hukumnya berlaku, tapi kiroahnya apa? Qur'annya tidak ada, termansuhkan, sedangkan hukumnya berlaku. Sedangkan pada kitab Taurat, ternyata di dalam kitab Taurat itu bahkan terdapat tulisan hukum rajam, ditutupi sama mereka begini, di saat dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Abdullah bin Salam menyuruh, ya Rasul, suruh orang itu untuk mengangkat tangannya. Setelah diangkat, ternyata memang benar ayat rajam pada jari jemari tangan tersebut. Kalau seandainya kalau seandainya mereka itu merubah-rubah dan mengganti-ganti lafad-lafadnya. Niscaya yang itu terutama yang paling pertama kali untuk diganti setelah mereka meninggalkan hukum rajam. Karena mereka berani mengatakan fitawrah laisa fi kitabina ar-rajam. Di dalam kitab Taurat tidak ada rajam. Ternyata setelah didatangkan ada ayat rajam. Berarti mereka maknai rajam itu dengan bukan pada mestinya. Ini menjadi dalil bagaimana? Dalil akan pendapat kedua bahwasannya tidak terjadi tabdil pada lafaz, tetapi terjadinya adalah pada maknanya. Wa hadza dhahaba ilaihi al-Bukhari, dan ini pendapatnya al-Imam al-Bukhari. Wa jama'ah min ahli al-ilm aidan, dan juga sekelompok dari lihat hadis berdasarkan hadis ini. Hadis yang sangat jelas nyata menunjukkan akan hal tersebut, bahwa mereka tidak mengganti-ganti lafadznya. Lafadznya tetap terpelihara karena itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan pendapat pertama tadi apa? Pendapat pertama yang mereka rubah adalah lafad-lafadznya. Yang mereka rubah adalah lafad-lafadznya. Karena tidak ada jaminan untuk terjaga lafad-lafadznya itu kecuali Al-Qur'an. Allah tidak memberikan jaminan terjaga lafad-lafadznya terpelihara kecuali Al-Qur'an. Adapun kitab Taurat dan kitab Injil mengalami perubahan, mengalami tabdil, taghyir, dirubah, diganti, ditambah dan dikurangi. Wa yufassirun al-ayat allati fiha tahrif wa tabdil bi annahu tahrifu ma'anin. Dan mereka pendapat kedua ini menafsirkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya kalimat yuharrifun al-kalim. Demikian pula tabdil, ya, mengganti-ganti. Bahwasannya makna daripada tahrif di situ adalah merubah dan menggantikan maknanya, bukan lafad-lafadnya. La tahrif al-fad. Taib al-qawlu salif. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga sebelumnya tidak ada bedanya dengan pendapat yang pertama. Wa huwal qawlu rajih. Dan ini pendapat yang rajih. Wa sahih, dan pendapat yang benar. Waqtarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah wal-Allamah Ibn Qayyim. Yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga al-Allamah Ibn Qayyim. Wa jama'ah min ahlil ilm min a'immati da'wah. Demikian pula sekelompok daripada ahlil ilm dari para imam-imam dakwah. Wa min ghairihim ayudan, dan selain mereka pula. Bi anna tahrif wa tabdil waqa'a 'ala jihatain ma'an. Bahwasanya tahrif dan tabdil itu terjadi pada dua sisi sekaligus. Waqa'a fiha tahrifu alfadhin wa tahrifu kalimat bi izalatiha. Terjadi padanya tahrif secara lafaz, dirubah-rubah lafaznya, dan juga tahrif kalimat, ya, tahrif kalimat, dirubah-rubah kalimatnya. Wa idkhal ma laisa min at-taurah fiha, dan masukkan sesuatu yang bukan bagian daripada Taurat. Azalu alfadhan, mereka menghilangkan beberapa lafaz. Wa ayat, dan beberapa ayat. Wa aujumal, atau beberapa kalimat. Wa adkhalu asya ukhor, dan masukkan berbagai macam perkara yang lain. Wa aidan fasaruhu bi ghairi tafsir. Demikian pula selain daripada itu mereka mentafsirkan selain apa? Tidak sebagaimana mestinya. Wa ta'awwaluhu 'ala ghairi ta'wili, dan mentakwil-takwilkannya tidak pada yang semestinya. Fa waqa'al amran ma'an, maka terjadi kedua-duanya sekaligus. Apa bedanya dengan pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama mentakwilkan, yakni mentahrif daripada lafaz-lafaznya, mengganti, merubah, ya. Kalau mengganti dan merubah, apakah mungkin kemudian maknanya tetap sama karena diganti dan dirubah? Tapi maknanya masih tetap gitu. Tidak mungkin kan? Mesti otomatis diganti lafadznya, ya otomatis diganti maknanya. Sehingga wallahu alam bisawab, kalau diteliti maka pendapat yang ke satu dengan yang ketiga ini tidak ada bedanya. Kecuali kalau dimaknai pada pendapat yang pertama itu hanya lafad-lafadnya semata, lafad-lafadnya semata, tanpa dirubah maknanya, dan itu tidak mungkin. Otomatis di saat dirubah lafadznya ya berubah juga maknanya. Karena tujuan dirubahnya lafadz diganti-ganti sama mereka karena mereka menginginkan makna yang mereka maukan. Kan begitu. Tayyib. Wa hadha huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih, ini pendapat yang ketiga. Wa huwa alladhi yutabiq al-waqi' fi man nadhara ila hadhihi hadainil kitabain. Wa huwa alladhi yutabiq al-waqi', dan ini yang memang sesuai dengan kenyataan. Fi man nadhara ila hadhihi hadainil kitabain. Pada orang yang memandang kepada dua kitab ini, kitab Taurat dan kitab Injil. Kalau kita melihat sisi perbedaan, mungkin sisi pendapat pertama dengan pendapat ketiga, ya, bahwa pendapat ketiga menyatakan ada nas-nas yang mereka tidak rubah, tidak ganti-ganti, nasnya tetap, tetapi mereka takwilkan maknanya. Nah, ini pada pendapat pertama. Pendapat pertama, mereka rubah lafadz-lafadznya, mereka tambah, mereka kurangi, ya, mereka masukkan ke dalam kitab Taurat sesuatu yang bukan bagian darinya, dan mereka buang sebagian ayat-ayatnya, ya, yang otomatis dengan itu merubah daripada makna-maknanya. Ini yang pendapat pertama. Tetapi pada perkara yang tidak mereka rubah, kan tidak mungkin semua dirubah. Pada perkara-perkara yang tidak mereka rubah, maka mereka tetap meyakini seperti apa yang ini pendapat pertama. Adapun pendapat ketiga bedanya, terjadi tahriful lafad, lafadnya dirubah, diganti, ya, ditambah, dikurangi. Itu yang pertama. Kemudian ayat-ayat yang lain dalam kitab Taurat ataupun Injil, mereka tetap pelihara lafadnya, tetapi mereka rubah ganti maknanya. Nah, ini yang tidak ada pada pendapat pertama. Sehingga ini yang dirujukkan oleh Syekh dari sisi ini, perbedaannya. Bisa dipahami ini perbedaannya. Wa hadza huwa sahih, dan ini yang benar. Wa huwa alladhi yutabiqul waqi', dan pendapat ini yang sesuai dengan kenyataan. Fi man nadhara ila hadainil kitabain, bagi orang yang memeriksa, memperhatikan dua kitab ini, Taurat dan Injil. Lidzalik at-Taurah al-mawjudah al-an wal Injil al-mawjud al-an laisa huwa bil lughah allati nazala biha. Karenanya Taurat yang ada sekarang ini, Injil yang ada sekarang ini, sekarang ini sudah tidak lagi dengan bahasa yang dengannya dua kitab itu diturunkan. Al-an ya tarajjamunahu ila lughat mutaaddidah. Saat ini mereka menerjemahkannya kepada sekian banyak bahasa. Otomatis kan banyak bahasa, ya, akan terjadi banyak sekali simpang siur makna. Otomatis ada kalimat-kalimat yang tidak terwakilkan dengan diterjemahkan pada bahasa yang lain. Yakni bahasa bilughatil bilad. Ini disesuaikan dengan bahasa negeri-negeri yang ada. Fa turujima li lughatil arabiyah, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Wa turujima li lughat al-mukhtalifah, dan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang beragam, macam-macam. Al-Inggrisiyah, bahasa Inggris. Wal-Faransiyah, bahasa Perancis. Wal-Almaniyah, bahasa Jerman. Ila akhirih, dan seterusnya. Mundu qurun minaz zaman, semenjak sekian lama, sekian abad. Walaysa fi aidin nas an-nusus al-qadimah, dan tidak ada pada tangan-tangan manusia nas-nas, yakni yang masih asli, kitab Taurat dan Injil yang masih asli. Injil Barnabas, Injil Yohanes, apa lagi? Lukas. Ada satu lagi. Markus enggak ada. Markus. Al-Muhim di sana ada beberapa riwayat-riwayat. Walidzalika idza amila ahadun muqaranata ma bainan nusus al-mawjudah al-an wa nusus allati yunqal anha ahlul ilm min sab'a mi'ah aw thaman mi'ah sanah fi ma naqalu min ar-rudud yajid bainaha ikhtilafan. Dan karenanya apabila seseorang dia melakukan mukoronah, dia mukoronahkan, dia bandingkan, melakukan perbandingan. Ma bainan nusus al-maujuda al-an, ya, antara nas-nas, ya, yang ada pada Injil ataupun pada Taurat sekarang, yakni kitab Bible yang ada sekarang ini, dengan teks-teks wan nusus alati yunqal anha ahlul ilm, teks kalimat-kalimat yang dinukil oleh ahlul ilmi dari kalangan kaum muslimin dalam membantah ahlul kitab, ya, mereka ada kitab-kitab seperti Hidayatul Hayara Ibnu Qayyim itu, atau Hidayatul Hayara itu Syekhul Islam. Al-Muhim, di situ ada kitab-kitab ditulis oleh para ulama, di situ menukilkan tentang isi sebagian Taurat, sebagian Injil. Ya. Dinukilkan sebagian isi Taurat halaman sekian ataupun sekian ataupun sekian begitu, kalimat-kalimatnya atau Injil yang kalau kita buka di halaman yang sama atau pada konteks yang sama di Injil ataupun di Taurat yang sekarang ini, maka tidak didapati, atau didapati tetapi redaksi yang sangat jauh berbeda karena sudah mengalami sekian banyak perubahan-perubahan. Ya, mereka bisa saja mengatakan itu yang dinukil tidak benar, tidak ada dalam kitab Injil, ya, karena mereka sudah merubah-rubahnya, sedangkan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan rujukan secara mu'tamad, ya, secara mu'tamad. Sedangkan yang dipakai oleh para ulama sebagai rudud itu adalah kitab mu'tamad pada masanya. Kitab Injil yang mu'tamad pada masanya. Kitab Taurat yang mu'tamad pada masanya. Mu'tamad itu artinya yang dijadikan pegangan oleh mereka. Tayyib. Seandainya seseorang, ya, kemudian memukoronahkan antara Injil yang sekarang dengan beberapa ayat yang dinukil, beberapa teks yang dinukil oleh para ulama 800 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, fima naqalu minar rudud, ya, pada apa yang mereka nukilkan dari bantahan-bantahan, yajid bainaha ikhtilafan, akan didapati redaksinya berbeda. Bal yujad ikhtilaf ma baina turjumat atau Taurat wal Injil qabla 400 au 500 sana yaumin hadza. Bahkan didapati perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok dari sisi terjemahan kitab Taurat dan terjemahan kitab Injil kalau dibandingkan dengan terjemahan yang ada 400 tahun yang silam atau 500 tahun yang silam. Kalau seorang masih memiliki dan menyimpan, ya, apa namanya, kalau mereka menyebutnya bukan mushaf, apa namanya itu? Kitab ini sebutannya apa? Bible gitu ya. Bible mereka, ya, yang usianya sudah tua 500 tahun yang lalu, kemudian dibuka dan dilihat pada cetakan-cetakan yang sekarang, nanti akan terjadi simpang siur berbeda, sudah banyak perbedaan-perbedaan, ya, redaksi yang sangat jauh berbeda, ikhtilaf ma baina turjumat, padahal ini menerjemahkan kitab yang satu. Ya, kalau terjemahan memang seperti itu keadaannya, hatta Al-Qur'an kalau terjemahan, ya, kalau terjemah yang dilakukan oleh pihak Depak mungkin nanti akan berbeda lagi terjemah dari sebagian orang yang menerjemahkan yang lainnya. Bahkan ada kitab-kitab terjemah Al-Quran sekarang ini, ya, dari beberapa orang yang mereka tidak puas dengan terjemahan Depak. Ada, namanya juga terjemah. Terjemahan dalam bahasa Inggris pun Al-Quran satu dengan yang lain sudah berbeda terjemahannya, tetapi teksnya tetap tidak bisa. Kalau Al-Quran, ya, terjaga teksnya, walaupun satu huruf akan ketahuan. Maka terjaga teksnya dan terjaga pula tafsirannya kalau di dalam Al-Quran. Terjaga teksnya dan terjaga tafsirannya. Tafsirannya apa? Tafsirannya adalah hadis-hadis Rasul yang pertama. Maka di sana ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kitab rujukan umat Islam seluruh dunia, yang telah disepakati akan kesahihan keduanya, muttafaq alaih. Ini ala sihati. Ini menerjemahkan atau menjelaskan daripada kitab Al-Quran, Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu Ashabus Sunan, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, ya, Ibnu Majah. Kitab yang begitu sangat besar. Di situ ada sahih, ada dhaifnya, dan telah diteliti oleh para ulama mana yang sahih, mana yang dhaif. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya, kutubu tis'ah melengkapi daripada kutubu sittah itu, tiga kitab yang lain. Belum lagi kitab-kitab mu'jam, ya, kitabnya Baihaqi, Taburani dan yang lainnya. Luar biasa. Ataupun kitab-kitab jawami yang lain. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan menjaga tafsirannya. Belum lagi tafsiran-tafsiran Al-Qur'an itu sendiri dari kitab-kitabnya para ulama yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran oleh kaum muslimin, ya. Yang mereka mentafsirkan Al-Qur'an dengan ayat satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Atau kalau tidak didapati ayat yang lain, maka ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan atsar-atsar para sahabat. Demikian tafsiran Al-Tafsir bil Ma'thur, seperti contohnya Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari. Tafsir bil Ma'thur. Tayyib. Yakunu hunak ikhtilaf fit tarajum wa ziyadah wa naqs bihasabit tabaat. Terjadi di sana pada terjemahan-terjemahan kitab Taurat dan Injil tersebut perbedaan terjemah. Ada tambahan, ada pengurangan, ya. Sesuai dengan pencetaknya. Cetakan yang keberapa dengan cetakan yang keberapa, meskipun pada penerbit yang sama saja terkadang ada revisi-revisi. Apalagi penerbit yang berbeda. Wa hadza yadullu ala anna tilkal kutub ghair mahfudah. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut memang tidak terjaga. Kalau kita misalnya terjadi perbedaan terjemahan, kita bisa langsung merujuk kepada kitab aslinya yang menjadi i'timad. Terjemahannya bukan seperti itu, ini lafadznya seperti ini, mestinya terjemahannya demikian dengan tafsir ini, bisa disebutkan, bisa dibantah demikian. Karena ada i'timad padanya, yang setiap muslim merujuk kepadanya. Wa hadza yadullu ala anna tilkal kutub ghair mahfudah. Ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab tersebut, kitab Taurat dan kitab Injil sekarang ini tidaklah terjaga. Wa ghair mawthuq biha, dan tidak bisa dipercaya. Wallahu jalla wa ala lam yaj'al lahum min khasiyah min khasiyatil muhafadzah 'alaiha bin naql. Dan Allah sendiri, Allah jalla wa ala, tidak menjadikan untuk mereka keistimewaan, kekhususan untuk dijaga dalam penukilan. Tidak, Allah jaga. Wabil isnad, tidak pula dengan sanad. Sanad ini adalah khususiyah bagi umat ini saja. Ma ja'alallahu li hadhil umma al-muhammadiyah min khasiyatil muhafadzah ala Qur'an bin naql. Yang Allah jadikan tidak sebagaimana yang Allah telah jadikan bagi umat ini, umat Muhammad ini, kekhususan, keistimewaan dengan terjaganya Al-Qur'an secara penukilan. Wal asani, dan secara sanad. Bihaitsu law zada wahidun fi syarqil ard, di mana seandainya saja ada seseorang yang berada di timur bumi sana, paling ujung timur sana, dia menambahkan satu saja, satu, jangankan satu ayat, ya, satu kata saja akan ketahuan. Jangankan satu kata, satu huruf saja akan ketahuan. Jangankan kalau ditambah atau dikurangi, dirubah saja lu, wawu diganti fa, itu saja sudah ketahuan. Tidak bisa, Al-Quran tidak bisa untuk bermain-main di situ. Terjaga, betul-betul terjaga. Hufadul Quran, ya, jumlahnya miliun. Hufadul Quran, para penghafal Al-Quran, bisa jutaan jumlahnya di seluruh dunia ini. Para penghafal Al-Quran saat ini masih banyak sekali, sehingga tidak bisa macam-macam. Karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kemudian Al-Qur'an ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Betul-betul diangkat huruf-hurufnya. Tidak lagi tersisa satupun huruf di atas muka bumi ini. Itu adalah saat-saat mendekati kiamat. Aw fi gharbiha, atau berada di ujung barat sana. Menambahkan harfan fil Quran, satu huruf saja di dalam Al-Quran. La dahamahu sibyanul muslimin fi annahu zat. niscaya langsung akan bisa dihancurkan, dihantam oleh anak-anak kaum muslimin. Langsung akan dibantah oleh mereka. Tidak perlu orang-orang dewasanya, tidak perlu masayikhnya, tidak perlu tokoh agamanya. Anak-anak muslimin akan tahu, loh ini kok beda ini. Ya kan? Para Hufadzul Quran di ma'had-ma'had tahfidzul Quran yang ada di seantero dunia ini, kalau kemudian cetakan tersebut sampai kepada kaum muslimin, dipegang oleh mereka, akan bisa ketahuan ini ada beda. Satu huruf saja sudah ketahuan. Anahu zada wa naqasa, bahwasanya Al-Quran tersebut telah ada tambahan dan pengurangan, tu'azzat wa naqas. Li hifdzillah jalla wa ala li hadzal kitabil azim. Karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab yang agung ini. Idzan taqarrar min dalik anna adama an-nadhar fi Taurah wal Injil innama huwa li adli hadhil kutub muharrafah. Jika demikian, maka taqarrar min dalik, ditetapkan dari hal tersebut, anna adama an-nadhar fi Taurah wal Injil, bahwa tidak bolehnya memandang kepada Taurat dan Injil, tidak bolehnya untuk melihat ke sana, innama huwa li adli hadhil kutub muharrafah, karena kitab-kitab ini telah terjadi padanya tahrif. Wali adli annaha mansukhah, dan juga karena memang telah dimansuh hukumnya. Telah dimansuh hukumnya ini jelas, ya. Dan ini alasan yang tentunya paling kuat, dimansuh hukumnya. Baru kemudian karena terjadinya tahrif. Wa hina idzin la yumkin an yujad an yu'khad minha haqqun, dan karenanya, karena terjadi tahrif dan juga telah dimasuk hukumnya, tidak mungkin untuk diambil darinya kebenaran. Wa li hadza fi ahadits bani Israil wa qad yakunu ba'daha min at-Taurah aw ba'daha min al-Injil qala alaihi salatu wassalam, dan karenanya terkait dengan berita-berita bani Israil, ya, terkait dengan berita-berita bani Israil, wa qad yakunu ba'daha min at-Taurah, bisa saja sebagian kisah-kisah bani Israil tersebut terambil dari Taurat atau sebagiannya terambil dari Injil. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza hadatsakum banu Israil fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum." Apabila bani Israil itu memberitakan kepada kalian, maka jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Karena memang di Madinah ada 3 kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Apabila dari kelompok-kelompok mereka itu berbicara kepada kalian tentang, ya, mereka menisbatkan kepada isi kitab mereka, demikian disebutkan di dalam kitab kami, demikian dan demikian, maka jangan kalian dustakan, jangan kalian benarkan. Jangan didustakan, jangan dibenarkan. Kecuali pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ kemudian disampaikan kepada Rasul, maka Rasul akan memberitahukan ini benar, ini salah. Seperti misalnya seseorang dari wanita Bani Israel, wanita Yahudi, datang kepada Aisyah, kemudian mengatakan, aku mendoakan perlindungan untukmu dari azab kubur. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka percaya akan adanya azab kubur, karena terdapat di dalam kitab suci mereka, sebagaimana dalam Al-Quran. Maka Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ini ada Yahudiyah yang mengatakan demikian, ya Rasul. Maka Rasul menyatakan, sodaqat Yahudiyah, telah benar Yahudiyah tersebut. Sesungguhnya adabul qabr haqqun, bahwasannya adab kubur itu hak, adab kubur itu nyata, benar adanya. Maka ini sesuatu yang dibenarkan. Li'annahum qad tusaddiquhum fi syai' qad kadzabu fihi. Kenapa? Karena bisa saja kalian, sungguh kalian membenarkan pada sesuatu yang mereka telah dusta padanya. Waqad tukadzibuhum fi syai' wa huwa mutabiqun lima huwa mawjud. Dan terkadang kalian justru mendustakan sesuatu yang itu sesuai dengan apa yang ada, artinya sesuai dengan kenyataan. Sehingga karenanya, ya, sikap yang paling tepat, dan ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian, tidak didustakan, tidak dibenarkan. Kisah-kisah tersebut jika bisa diambil ibrohnya, diambil ibrohnya semata, ya, tetapi tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diyakini sebagai kebenaran, dan tidak boleh juga didustakan karena bisa saja benar. Sehingga banyak dari para ulama, ya, termasuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali kisah-kisah Israiliyah disebut ke sana. Wa hadza amrun la ilma lana bihi li'annaha khurifat wa buddilat. Dan ini perkara yang kita tidak mengetahui ilmunya, karena telah terjadi tahrif dan tabdil, penyimpangan dan perubahan-perubahan, penggantian-penggantian. Fa idzan la nusaddiq wa la nukadzib. Maka jika demikian, maka kita tidak membenarkan, tidak pula merustakan. Wa nu'minu bi anna Taurata anzalaha Allah jalla wa ala Musa. Dan kita beriman secara yakin bahwasanya Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Sehingga kita ucapkan amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan kepada kalian, bukan ucapan kalian, tetapi apa yang diturunkan kepada kalian, yakni kitab Taurat atau kitab Injil. Wa anal Injil anzalahu Allah jalla wa ala ala Isa, dan bahwasanya Injil itu Allah turunkan kepada Isa. Nu'minu bi kutubillahi jalla wa ala. Kami beriman dengan kitab-kitab Allah semuanya jalla wa ala. Jadi iman kepada kitab-kitab itu caranya adalah dengan seperti tadi, mengimani secara global bahwa seluruh daripada kitab-kitab itu datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani secara rinci yang diberitakan secara rinci bahwa Zabur diturunkan kepada Daud, kemudian Injil kepada Isa, dan Taurat kepada Musa. Adapun yang tidak disebutkan nama-nama kitabnya, maka kita imani bahwa masing-masing daripada para rasul mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami beriman dengan kitab-kitab itu semua. Adapun dari sisi isi, dari sisi isinya, ya, dan amalannya, maka kitab-kitab itu semua telah mansukh hukumnya dengan datangnya Al-Qur'an, maka tidak boleh mengamalkan kecuali hanya Al-Qur'an saja. Itu makna daripada al-iman bil kutub, iman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.